dibalik senyumanmu ada kejujuran yang hilang lagi. Dalam cerita dan tawaku juga dalam sikapku ada kebohongan yang tersembunyi. Asalkan seakan lekat dalam hati kita, kesan tak jenuh ku berikan segala kepalsuan. I'm